ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dolalah. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Ada empat hal penting setidaknya bagi kita semua ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita berjumpa di bulan Ramadan tahun ini. Empat hal penting tersebut seharusnya kita hadirkan pada diri kita dan kita mulai persiapkan mulai sekarang. Semoga dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memberikan karunia kesempatan kepada kita semua untuk berjumpa di bulan Ramadan. Hal yang pertama adalah yaitu merasa senang, merasa bergembira serta bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesempatan, diberikan karunia, diberikan anugerah untuk bertemu pada bulan Ramadan tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena perjumpaan kita di bulan Ramadan adalah sebuah kenikmatan yang begitu besar, sebuah anugerah yang tak bisa dinilai. Kenikmatan yang begitu agung kita berjumpa pada bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kebaikan, pahala ganjaran Allah lipat gandakan, bulan yang Allah wajibkan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan, bulan yang kaum muslimin bersemangat untuk berjumpa dengannya, melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah. Maka wajib bagi kita untuk merasa senang, wajib bagi kita untuk bersyukur. Kita berharap Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa saja dari nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu, فَمِنَ اللَّهِ, maka itu berasal dari Allah. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya, wajib bagi kita untuk mensyukurinya dan melakukan berbagai macam ibadah atau mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dan yang lainnya, "Ibtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Wasihataka qabla saqamika. Wa ghinaka qabla fakrika. Wa faragaka qabla syughlika wa hayatika qabla mautika." Kata Rasulullah, pergunakanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihataka qabla saqamika, kesehatanmu sebelum datang masa-masa di mana engkau sakit. Waginaka qabla fakrika, masa waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu. Wa ginaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Wa faragaka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Wa hayatika qabla mautika, kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Mumpung Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mengkaruniakan kita berjumpa di bulan Ramadan, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, umur yang panjang, sehingga kita bisa beribadah dengan maksimal mungkin, dan kita berharap sebagai bekal kelak di akhirat apa yang telah atau apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayyul ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, persiapkan perjumpaan kita di bulan Ramadan dengan mengilmui ibadah-ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Karena syarat amal ibadah sebagaimana yang kita ketahui, selain ikhlas mencari keridhaan Allah semata, syarat yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan hal itu tidak bisa didapatkan, hal itu tidak bisa direalisasikan, hal itu tidak bisa dilakukan kecuali kita mengilmui bagaimana tata cara puasa yang benar, bagaimana tata cara salat tarawih yang benar, bagaimana ibadah-ibadah yang akan kita lakukan, umrah yang benar, dan yang lainnya di bulan Ramadan. Maka pelajarilah dari sekarang. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama sangatlah mendesak dibandingkan kebutuhan kita terhadap hal yang lainnya. Sebagaimana perkataan yang masyhur dari Imam Ahmad, "An-nasu muhtajuna ila ilmi aktsaru min hajatihim ila ta'am wa syarab, li'anna ta'am wa syarab yahtaju fil yaumi marratan aw marataini wal ilmu yahtaju bi adadil anfas." Ilmu dibutuhkan oleh manusia lebih besar kebutuhannya daripada makanan dan minuman. Kalau seseorang membutuhkan makanan dan minuman dalam sehari paling sekali atau dua kali, sedangkan ilmu dibutuhkan sebanyak tarikan nafasnya. Hal yang ketiga yang penting bagi kita, ayo ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, dalam menyambut bulan Ramadan, maka kita isi di bulan Ramadan tersebut dengan berbagai macam ibadah, dan kita persiapkan mulai dari sekarang ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan dan di selain bulan Ramadan yang bisa kita persiapkan. Maka kita persiapkan, barakallahu fikum, mulai dari hari ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, masih dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat malam, salat tarawih pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Kemudian Allah tambah satu kebaikan itu dengan 10 bi asri amsalihah, dengan 10 kebaikan yang sama. Wala aqulu alif lam min harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Namun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tetapi alif itu satu huruf, wa lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Perbanyak baca Al-Qur'an. Kita persiapkan mulai dari sekarang. Kemudian juga ibadah yang lain yang bisa kita lakukan. Ibadah dengan berdiam di masjid setelah salat subuh berjamaah sampai waktu suruk, kemudian melaksanakan dua rakaat. Kemudian ibadah umrah bagi orang yang diberikan kelapangan rezeki, kesehatan. Karena kata Rasulullah, umratan fi Ramadan taktadi hajatan ma'i. Umrah pada bulan Ramadan terhitung berhaji bersama dengan diriku, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini hal yang ketiga yang penting kita lakukan di bulan Ramadan dan kita persiapkan mulai dari sekarang. Kemudian hal yang keempat yang terpenting, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai macam amalan ketaatan, dengan berbagai macam amalan ibadah kepada Allah, kita berharap bisa melaksanakannya. Namun juga kalangan setan dari jenis jin dan manusia berusaha untuk menghalangi kita. Maka hal yang terpenting barakallahu fikum yang keempat adalah meninggalkan segala hal yang sia-sia, meninggalkan segala hal perkara yang sia-sia, menghilangkan atau membuang-buang waktu, apalagi sampai melakukan perbuatan yang haram. Orang-orang fasik, orang-orang kafir dan Yahudi dan Nasrani berusaha melalaikan kaum muslimin dari bulan Ramadan. Mereka alihkan kepada perkara yang sia-sia, bahkan perkara yang haram. Mereka buat sinetron khusus buat bulan Ramadan. Mereka buat film khusus buat bulan Ramadan. Mereka buat acara-acara khusus bulan untuk bulan Ramadan. Di waktu-waktu yang mustajab, di saat sahur, waktu-waktu mustajab, sehingga terlalaikan kaum muslimin dari berdoa kepada Allah. Di saat menjelang maghrib, sehingga terlalaikan kaum muslimin dari sunah-sunah yang disunahkan ketika berbuka dan yang lainnya. Maka dari itu, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, hal yang penting yang keempat yang wajib bagi kita semua barakallahu fikum memperhatikannya, yaitu menjauhi segala hal-hal yang tidak bermanfaat, segala hal-hal yang merusak puasa kita, segala perkara-perkara yang menyia-nyiakan kita, menyia-nyiakan waktu kita, menyia-nyiakan kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, man lam yada qaula zuri wa amala bihi wal jahla, man lam yada qaula zuri wa amala bihi wal jahla, innallaha, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan haram, perbuatan haram dan tindakan-tindakan bingung, Allah tidak butuh innallaha la hajatun an yada'u ta'amahu wa syarabahu, atau kama qala Rasulullah, Allah tidak butuh bagi dia, atau Allah tidak menyukai dari bagi dia dengan meninggalkan makan dan minumnya. Itu empat hal ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah yang penting untuk kita perhatikan ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah rasa senang, rasa bahagia dan bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan ilmu terkait dengan ibadah yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Kemudian yang keempat barakallahu fikum, meninggalkan perkara sia-sia di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi wa lakum min kulli dambin. Aqulu ma tasma'un fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu sayyidul basar. Amma ba'd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita dan kepada saudara-saudara kita, sehingga kita bisa berjumpa di bulan Ramadan dengan maksimal, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah, mengisi hari-hari kita, jam-jam kita, waktu demi waktu, detik demi detik dalam ketaatan kepada Allah dan amalan soleh. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk meninggalkan perkara yang haram, untuk meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia, dan memberikan taufik kepada kita semua barakallahu fikum untuk mengajak saudara kita, keluarga kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan amalan soleh. Wallahu ta'ala alam suhab. Itu khutbah singkat yang bisa Anda sampaikan.